Mu'tazila atau oleh penguasa yang waktu itu penguasa dikuasai pula. Nah, oleh Mu'tazilah yang memerintahkan kepada rakyatnya pada waktu itu untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad melihat ini adalah kesalahan akidah yang besar. Cuma penguasa pada waktu itu memberikan ancaman. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk akan disiksa dan akan mendapatkan pelajaran yang pantasnya. Iqab. Diadab. Imam Ahmad yang menyadari ini memiliki akidah Islam. Maka Imam Ahmad pun demi membela agama Allah, demi memperjuangkan agama Allah, beliau tidak ragu dengan apa yang datang daripada Al-Quran itu adalah kalamullah ghair nahnu. Akhirnya Imam Ahmad disiksa dari zaman Naam yang panjang beliau disiksa dikarenakan perkataan beliau membela akidah yang benar, membawa akidah yang benar, akidah Islam, apa itu? Al-Quran, kalamullah ghair mahdud. Sehingga ulama semuanya sepakat bahwa Imam Ahmad ini adalah yang membela Islam, yang menghidupkan Islam ketika manusia pada waktu itu guncang di zaman. Ada dua manusia yang menghidupkan Islam ketika manusia itu waktu itu guncang. Pertama di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak lagi mau membayar apa? Zakat. Lantas para sahabat di antaranya sampai Umar bin Khattab. Umar mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kok nampangi mereka? Mereka kan masih sholat. Kata Naam Abu Bakar, walaupun mereka hidup di zamannya Rasulullah dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan ini, kita akan memerangi mereka. Nah, sehingga apa yang diperbuat oleh Abu Bakar memerangi mereka yang coba-coba memilah antara zakat dan sholat. Artinya zakat tidak apa-apa, tidak dikeluarkan, tidak wajib, dikisahkan, gila. Diperang oleh siapa? Abu Bakar. Nah, lantas kata ulama lagi, kemudian zamannya Ahmad ibn Hanbal. Zamannya Ahmad ibn Hanbal, ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mempertahankan apa yang datang dari akidah Islam. Ketika manusia gempar pada waktu itu dan guncang pada waktu itu dengan akidah yang baru, mereka diantara dua pemilihan. Kalau berkata Al-Quran itu bukanlah makhluk, itu adalah kalamullah, disiksa. Kalau berkata, tentunya mereka apa? Kalau mereka tidak berkata, disiksa. Kalau berkata, tentunya mereka akan disiksa. Dua buah malaka. Bilang ini disiksa. Bilang ini mereka akidahnya rusak. Nah, maka manusia pun mendatangi Imam Ahmad rahimahullah. Mengatakan Imam Ahmad, kami prihatin dengan keadaan. Katakan, kalian tidak engkau mengatakan suatu kalimat yang kalimat ini menyelamatkanmu dan engkau tidak keluar dari akidah yang benar. Manusia sekarang tengah berkumpul. Kalau bisa-bisa silakan di alun-alun. Di lapangan yang besar mereka membawa catatan dan pulpen. Mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau dikatakan Imam Ahmad Al-Quran itu adalah makhluk, mereka akan bunuh. Kalau dikatakan Imam Ahmad Al-Quran itu adalah kalamullah, ghair makhluk, mereka juga akan bunuh. Maka katakanlah supaya meringankan beban dan masyarakat dan umat ini. Maka Imam Ahmad pun mengatakan di hadapan khalayak itu yang menunggu perkataan tentang akidah yang benar ini, bahwasanya apa? Al-Quran adalah kalamullah ghair makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Imam Ahmad kemudian disiksa lagi oleh apa? Penguasa. Apa? Manusia pun mencatat apa? Al-Quran itu apa? Kalam Allah, bukan makhluk. Ini akidah yang benar. Alangkah datang orang sekarang menulis dengan kalimat yang tersamarkan seperti ini. Quran wahyu kauniyah kal ardi was samawat. Orang yang salah paham disangkanya mushaf ini. Disangkanya mushaf ini. Padahal yang diinginkan adalah Al-Quran. Yang itu adalah kalamullah ghair makhluk. Kalau saya kutub menginginkan ini, dia harus menyatakan ini. Kalau yang dia inginkan Al-Quran, maka nampak daripada perkataan dia. Al-Quran wahyu kauniyah kal ardi was samawat. Ulama yang paham terhadap akhir yang benar memberikan catatan ini adalah perkataan di khalqil Quran. Perkataan apa? Bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan ini adalah perkataan Jahmiyah. Jahmiyah. Karena dari akidah Jahmiyah mereka menolak semua sifat Allah. Mereka menolak semua sifat Allah. Nah, sehingga Al-Quran kalam Allah ta'ala. Yang ada adalah Al-Quran makhluk. Kalam Allah ini sifat Allah. Allah berbincang, berkata, berbicara. Nah, termasuk di dalam pembicaraannya apa? Al-Quran. Termasuk dalam pembicaraannya Allah, Al-Quran. Jadi Al-Quran yang itu pembicaraan Allah adalah sifat. Sifatnya Allah SWT. Nah, Allah Ta'ala alam sah. Ini didapatkan di dalam kitab apa? Zilal Al-Quran. Baik. Ini akidah di khalqil Quran. Kira-kira kita bagi orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Nah, apa dibiarkan? Dibiarkan demikian saja. Apa akidah yang demikian ini saja? Naam diridhai atau tidak perlu kita bicarakan? Naam. As'alukum billah, aku tanya. Naam dan aku minta kalian. Naam karena Allah. Naam untuk mendengarkan apa yang datang dari pertanyaan ini. Apakah perkataan yang seperti ini yang merusak akidah kita perlu dibiarkan? Kita tidak punya kecemburuan agama kita dirusakkan. Ataukah kita membicarakan itu? Yang pemikirannya demikian. Nah, tentunya bagi orang-orang yang mempunyai pandangan yang ke depan, hati yang bening atau hati yang bersih, nah, maka dia akan mengatakan apa yang datang dari Facebook ini salah dan harus dinyatakan di hadapan umat supaya umat terhindar daripada kerancuannya. Ataupun apa yang datang daripada naam perkataan yang membawa kita nantinya berpemahaman Al-Quran itu apa? Hah? Bukan kalam Allah tapi Al-Quran itu apa? Makhluk. Allah Ta'ala alam. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik. Wa yasibul ayat Qur'aniyah fi kitabihi Zilal Al-Quran bil iqa'at al-musiqiyah wa uslubul musiqi di surah Al-Shams wal-Fajr wal-Ghasiyah al-Tariq al-Qiyamah hadha ala sabil al-mithal. Nah, saya kutub juga mengatakan apa yang datang daripada susunan surah Al-Shams atau apa yang datang daripada surah Al-Shams ini Al-Fajr, Al-Ghasiyah, Al-Tariq, atau Al-Qiyamah, atau yang seperti ini, ada tadi di Musal, dia mengatakan ini kayak langgeman atau susunan musik susunan musik. Dan ini 6 uslubnya uslub musik. Subhanallah. Apa datang dari Al-Quran? 6 disarankan dengan seadna, seadna-adna, serendah-rendah peran musik. Musik ya Allah. Musik adalah perkara ini. Ini Al-Quran yang itu pada Allah. Apa yang datang daripada Surah Az-Zam dikatakan susunannya kayak susunan langgeman apa musik itu. Nah, tersusunnya kayak susunan musik. Nah, atau nada. Dan juga uslubnya, metodenya, metode musik. Tidak ada kayak yang lebih baik yang bisa didatangkan sampai mendatangkan perkara yang tidak disukai oleh ahli Islam di dalam perkataan. Nah, lantas dia juga berkata di dalam kitab Al-Hilal ketika mentafsirkan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang makna Qul huwallahu ahad demikian wawah. Ya. Tafsir juga demikian wawah. Jelas. Bahwa Qul huwallahu ahad. Nah. Dinginkan dengannya. Uluhiyahullah. Uluhiyahullah. Dialah yang ditunggalkan. Dialah yang satu-satunya yang pantas diibadai. Tidak ada yang lain. Dia berkata dalam tafsirnya, dalam jilid yang ke-6 halaman 4002, dia berkata di dalam tafsirnya, Qul huwallahu ahad innaha ahadiyyal wujud falaysa hunaka haqiqa illa haqiqatahu walaysa hunaka wujud haqiqi illa wujuduhu wa kullu mawjudin akhar fa innama yustamattu wujuduhu min dhalikal wujud al haqiqi fa hadhihi aqidah wahdatul wujud. Berkata Syekh Qutb di dalam tafsirnya di dalam Qul huwallahu ahad. Syekh Qutb berkata inna ahadiyal wujud. Bahwa Allah itu ahadiyal wujud yang satu. Wujud yang satu satu wujud. Walaysa hunaka haqiqah. Sehingga tidak ada di sana hakikat yang lain kecuali hakikatnya. Dan tidak ada di sana wujud yang hakiki. Tidak ada di sana wujud yang hakiki. Kalian ini yang punya kepala, punya badan, kata saya, kalian bukan wujud yang hakiki. Nah, tidak ada di sana wujud yang hakiki terkecuali wujudnya Allah ada pada kalian. Wujudnya Allah ada pada kalian. Nah, lantas dikatakan pula wa kullu mawjud akhar, dan setiap yang ada ini wujudnya yang lain, manusia kah, hewan kah, binatang misalnya. Nah, semuanya bersandar terhadap wujudnya Allah. Nah, min dalikal wujud hakiki, sehingga dinyatakanlah akidahnya, akidahnya siapa? Akidahnya Ibnul Arabi, akidahnya Na'am Al-Hallat, akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud bagaimana? Mempersatukan antara Allah dengan hamba, hambanya. Jadi setiap hamba ini ada wujudnya Allah padanya. Dia bisa berkata saya Allah. Itulah katanya siapa? Ibnul Arabi. Nah, ketika membaca hal ini, Naam berkata al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Uthaymeen Syekh Ibn Taimin, naam pakar dalam bidang akidah dan tauhid di zaman itu. Di antara pakar-pakar akidah dan tauhid di zaman itu, yang berakidahkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Naam. Beliau berkata, rahimahullah, qara'tu tafsirah. Aku membaca tafsirnya Sayyid Qutb. Yakni Jilal Al-Quran. Di Sayyid Qutb. Yakni Jilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb. Aku baca pada surah Al-Ikhlas. Waqad qala qawlan 'aziman. Dan waqad qala qawlan 'aziman. Fiha, yang dia telah berkata dengan perkataan yang luar biasa, naam, begitu besarnya dan mengherankannya perkataannya ini, naam, mukhalifan lima alihi ahlu sunnah wal jamaah, yang menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah, menyelisih daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah, haitu inna tafsirah, di mana penafsiran Sayyid Qutb ini terhadap surah Al-Ikhlas, yadullu ala annahu yaqulu bi wahdati al-wujud, dia naam, atau tidak menundukkan daripada penafsirannya, tanpa daripada penafsirannya dia berkata dengan perkataan wahdati al-wujud, wahdati al-wujud naam, ini ditukil dari naam kitab bara'atu ulama'il ummah. Baik, bara'ah ulama al-ummah. Akidah wahdatul wujud. Akidah yang sesat atau akidah yang sahih. Atau akidah yang sahih. Nah, akidah yang sesat atau akidah yang sahih. Wahdatul wujud, akidah wahdatul wujud. Umat ini bersepakat. Akidah wahdatul wujud apa? Akidah yang naam sesat. Kecuali yang menyimpan. Kalau ada yang mengatakan, oh tidak, tidak, tidak. Ada orang-orang menyimpan. Naam. Ini orang-orang syuk, orang-orang syak, orang-orang sudut ini. Orang-orang yang menyimpan. Dari kesepakatan umat. Naam. Akidah wahdatul wujud. Akidah yang menyimpan. Jangankan kita. Orang-orang sufi saja yang tidak kelas, tidak kelas bulu. Bukan dari orang-orang bulu. Ketika mendapatkan perkataan ini, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya karena tidak sesuai dengan akidah yang benar. Ini orang-orang sufi yang tidak guru. Nah, beda orang-orang yang mengikuti pandangannya siapa? Naam Ibnul Arab. Perkataannya itu. Nah, lah sekarang ini akidah yang benar. Apakah kita biarkan? Kita diamkan. Biar akidah ini menyebar, biar akidah ini diketahui oleh umat dan dipuji oleh umat. Demikian seharusnya kita bersikap. Ataukah kita membicarakan? Bukan membicarakan dari kutub yang sudah menjadi tulang belulang. Bukan. Pemikirannya. Namun akan menghujam kepada umat. Harus kita bicarakan atau kita diam? Kita minta jawaban dari hati yang jujur kita semuanya. Harus dibicarakan atau dibiarkan? Seorang pencuri, pencuri. Kamu berani mengatakan pencuri, pencuri, ya kan? Pencopet. Kalau kalian lihat pencopet jalan pasti dengan spontanitas kalian mengatakan apa? Copet, copet. Ini baru copetan. Belum akidahnya yang dicopet, baru pulusmu. Nah, pulus kalian dicop, diambil. Kalau pulus berapa? Beli tak besar, ayo pukul ketok. Nam, copet. Ada akidahnya dicopet. Nam, akidahnya dibabat, apa, di lidah, dibabat habis, misalnya. Tidak ada kesimpulan. Allah, ini lebih dari dayus. Dayus itu apa? Dayus itu rela anak-anak perempuannya, istrinya, digoda oleh laki-laki lain. Dia rela, tidak apa-apa kok. Ini dajus. Nah, orang yang nah apa? Tidak lagi ada surah terhadap anak dan istrinya. Ini baru anak istri. Ini agamanya. Agamanya lebih daripada anak dan istri. Kita katakan lebih daripada gayus al-hidayah. Dia tidak jirot. Dia disimpangkan dan disesatkan. Dia tidak ada jirot. Nasallallah salamat wa'ala. Nah, yang kita bicarakan bukan tulang belulangnya, urusan tulang belulangnya, urusannya ahli apa? Ahli naam bagian penelitian tulang belulang. Bukan kita urusan. Kita afkar, fikrah, pemikiran baik susuk. Akidahnya, manhajnya, apa yang dituliskan dan masih beredar. Kita katakan tadi masih beredar kitabnya di tengah apa? Di tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib dengan bangganya berkata dari kutub di dalam Hilalul Quran, walaupun yang dia baca terjemahannya. Iya kan? Dalam khatib Jumat itu di mimbar Jumat para khutbah itu menukilkan kalau bukan tafsir Hilalul Quran, tafsir apa? Naam. Jalan lain, kalau bukan jalan lain, apalagi yang dan tafsir akhlani, bukan yang sudah diterjemahkan ya, Nabi. Ada yang sudah diterjemahkan, muridnya Muhammad Abdul Jabbar, Al-Marawi, Ahsan, Al-Marawi adalah memiliki sepenuhnya pemikiran Muhammad Abu akhlan tulen. Dengan bangganya berkata Al-Marawi, mantap kan? Naam. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, atau tafsir Ahkam Al-Qurtubi, atau tafsir ulama al-ummah yang lurus-lurus, itu tidak disebutkan. Naam. Walaupun mungkin tidak ada terjemahannya, mungkin. Walaupun juga, naam. Ada yang belum diterjemahkan sekali. Taibullah. Yang dalam satu keadaan dia nukilkan kalimatnya Sayyid Kutub ini. Bagaimana kalau Qasif mengatakan pada hari ini kita akan menyebutkan satu tafsiran yang amat penting yang selalu kita baca dalam surat Maghrib kita, yakni Qul huwallahu ahad suratul ikhlas. Karena suratul ikhlas naam surah atau surah daripada Al-Quran yang lazim kayaknya dibaca oleh imam masjid pada salat maghrib, iya kan? Dibacakan apa? Yang kita ambil dari tafsir yang masyhur dan ma'ruf, tafsirnya siapa? Sayyid Kutub fi Dilalil Quran. Waduh, kiamat kubra sudah, kiamat dunia sudah yang kubra ini. Kenapa dikatakan karena kubra tersebarnya kebatilan di tengah umat? Tanpa ada yang memberi peringatan, kisah, Allah. Nah, baik. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, naqala Sayyid Qutb kalam as-sufiyyah. Wala yumkin an yafham, wala yumkin an yufham minhu. Illa ayyakul biwahdatul wujud. Ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Alim yang besar di zaman ini. Semua orang mengatakan dia alim yang besar. Ulama Indonesia ini tidak ada yang mengingkari kealimannya jabat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam masalah hadis. Terkecuali naam mutafakir wa mutahaddits, orang-orang yang pura-pura jadi ahli fikih atau ahli hadis yang tidak menghargai keberadaan Syekh Al-Albani dalam ilmu. Tapi orang-orang yang melihat keberadaan Syekh Al-Albani dengan pekerjaan hadisnya, nah, mereka akan mengatakan alim yang besar. Apa yang dipahami oleh alim yang besar terhadap perkataan Sayyid Kutub ini? Kata beliau apa? Rahimahullah. Sayyid Kutub, nam Sayyid Kutub, dia ini menukilkan perkataan sufiyah Dia menukilkan perkataan sufiyah yang tidak mungkin bisa dipahami kecuali pemahaman ini kepada wahdatul wujud dari dua orang alim yang besar. Siapa? Syekh Muhammad Tajuddin Al-Albani dan siapa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Apa mau kita izah sekarang pemahaman mereka? Oh tidak, itu saya tidak paham. Kita aja yang paham. Kita katakan, bapakmu. Nah. Bapak, kita katakan. Kamu yang paham, saya tidak paham. Luar biasa. Nah. Baik. Ulama Islam memahami bahwa ini adalah perkataan wahdatul wujud. Nah, sehingga itulah kita seperti orang yang nah menginginkan al-haq itu tegak, kita merasa cemburu kita dipanggil, dikorek karena akidah yang besar ini. Wallahu ta'ala alam ta'ala. Wa kataba rahimahullah bi khatti yadihi ala fatihatul kitab awatim mimma fi kutubi sayyid kutub minal qawatim. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menulis dengan tulisan tangan langsung di dalam pembukaan kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, kitab yang berjudul Awafin Mimma fi kutubi sayyid kutub minal qawatim. Nah, menerangkan tentang kesalahan-kesalahan akidah dan manhaj Saifuddin yang ditulis oleh Syekh Wadi hafizahullah ta'ala. Nah, beliau menyatakan dengan tambahan, dibawakan tambahan oleh Wadi, kullu ma radadda ala hukum kutub hakun wa sawa wa minhu yatabayyan li kulli qari'in muslimin ala kaydin min al-thaqafah al-islamiyyah أن سيد كتب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه فجزاك الله خير الجزاء أيها الأقربين على قيامك بواجب البيان وقد عن جهله وإشرافه عن الإسلام نشر هذا في مجلة السلفية العدد الثاني عام 422 هجرية صفحة 64. طيب beliau mengatakan, dan ini termasuk pujian kepada Nabi Allah Taala, setiap apa yang engkau katakan, engkau bantah Sayyid Kutub di dalam kitabmu yang kau tulis, semuanya di atas kebenaran dan semuanya di atas al-haq. Dan dengan demikian jelaslah bagi setiap pembaca, naam, seorang Islam yang membaca kitab ini yang dia menginginkan daripada Thaqafah Islamiyah, bahwasannya Sayyid Kutub lam yakun ala ma'rifatin bil Islam, Sayyid Kutub tidak mengetahui Islam baik itu usulnya wa furu'. Jadi Sayyid Kutub tidak di atas pengetahuannya terhadap Islam baik usul al-Islam ataupun furu'nya. Maka kami ucapkan kepadamu wahai saudaraku Rabi, jazakallahu khairul jaza terhadap apa yang kau tegakkan daripada kewajiban memberikan keterangan dan membuka yang namanya kebatilan terhadap jahilnya dan insyrafnya Sayyid Kutub dari apa? dari Islam. Nah, demikian yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terhadap Syekh rahimahullah ta'ala. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ulama al-Islam memahami apa yang datang dari sini kutub adanya demikian. Cuma sana mungkin kita perlu memberikan catatan. Mungkin kita perlu memberikan catatan bahwa ulama kita, ulama nah, yang mereka itu dipercayakan atau dipercaya keberadaannya, keberadaannya dipercaya di sisi ummah, nah, satu dengan yang lainnya saling memberikan masukan, satu dengan yang lainnya nah, saling memberikan masukan, satu mungkin lebih tahu dan satu perkara daripada yang lain. Nah, satu lebih tahu satu perkara daripada yang lain, sehingga orang yang tidak tahu haruslah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang tahu. Inilah yang dikatakan al-hujjatul liman 'alima 'ala man lam ya'lam. Hujjah itu dimiliki oleh orang yang mengetahui terhadap orang yang tidak mengetahui. Ilmu itu dimiliki terhadap orang yang mengerti. Ilmu itu dimiliki oleh orang yang mengerti terhadap orang yang tidak mengerti. Nah, dengan demikian, bahwa tidak semua perkara bisa dilihat. Tidak semua perkara. Ulama mendalami perkara tersebut secara dalam, terkecuali yang dalam mereka yang mutakhasis betul-betul mendalam